Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullahu. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. Ikhwah fillah, pada penjelasan yang lampau kita telah masuk ke dalam pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilatil Wal Jahmiyah, buku yang berisikan tentang kesepakatan ulama. Ijtima'ul Juyush artinya berkumpulnya para tentara-tentara Islam. Al-Harbil Mu'attilati Wal Jahmiyah, untuk memerangi Al-Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Wal Jahmiyah, ya, dan kelompok Jahmiyah yang terdepannya. Kemarin telah kita baca sedikit mukaddimah. Ya, kita akan mengulangi sejenak sebelum kita melanjutkan. Dalam mukaddimah yang lampau, ya, beliau menyebutkan tentang adanya dua nikmat. Yang pertama, nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Ya. Jadi ada dua nikmat Allah berikan kepada manusia, nikmat yang abadi, kekal selama-lamanya. Ya. Dia namanya nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah, nikmat yang tak kekal, yang tak abadi selama-lamanya. Kemudian beliau membahas tentang nikmat yang pertama ini, nikmat yang kekal, an-ni'matul mutlaqah. Ya. Kata beliau, hiya al-muttasilatu bisa'adatil abad, kenikmatan yang berkesinambungan selama-lamanya. Apa itu nikmat al-mutlaqah ini? Nikmat yang sifatnya berkekalan ini. Dialah nikmatul Islam was sunnah. Nikmat beragam Islam dan nikmat meniti sunnah. Ya, inilah nikmat yang Allah perintahkan kita untuk memintanya setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Tuhan. As-siratal mustaqim, jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan atas mereka nikmat. Siapakah orang-orang Allah berikan kepada mereka nikmat? Dialah golongan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Nikmat yang mereka dapatkan bukanlah nikmat harta benda yang berakhir hilang. Tidak. Jabatan dan pangkat tidak, tapi nikmat yang mereka dapatkan dialah nikmat Islam dan nikmat sunnah, nikmat yang kekal. Maka kalau kita bertanya siapakah mereka yang akan mendapatkan nikmat yang kekal abadi ini, an-ni'matul mutlaqah, jawabannya adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat yang termuat dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallah, mereka itulah yang Allah akan, ya, gabungkan beserta orang-orang yang Allah beri atas mereka nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, golongan para siddiqin, wasyuhada'i was-salihin, golongan orang-orang yang mati syahid dan golongan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman. Inilah orang yang mendapatkan nikmat yang kekal. Kalau kita mau mendapatkan nikmat ini, ikutilah jalan mereka. Ikutilah jalan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya. Dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan atas mereka nikmatnya yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian apa? Dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum, man aku sempurnakan atas kalian ni'mati, nikmatku. Nikmat yang mana? Nikmah mutlaqah. Dialah nikmat Islam, nikmat sunnah. Waraditu lakumul Islam madina, aku rela Islam agama sebagai agama untuk kalian. Siapakah mereka Allah berikan di sini nikmat? Merekalah ya Allah ridai, merekalah para sahabat-sahabat Nabi yang mereka bertingkat-tingkat. Sahabat Nabi itu yang paling tinggi tingkatannya adalah As-Siddiq. Di bawahnya adalah para syuhada. As-Siddiq dialah Abu Bakar Siddiq. As-Syuhada dialah Umar, Uthman, Ali, ya, Talha, Zubair dan lain-lainnya. Kemudian di bawah mereka adalah As-Salihin. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan tentang perbedaan, ya, antara kata-kata akmaltu dan atmamtu dari tinjauan bahasa. Ya, beliau berkata pada halaman keempat, saya ulangi saja sedikit, wad-dinu taratan yudhaf ilal abdi. Pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa Al-Maidah 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi kata-kata ad-din, agama, kadang-kadang Allah nisbatkan kepada hamba. Agama kalian. Agama ini disandarkan kepada hamba. Wa taratan ila rabb, kadang-kadang agama Allah sandarkan kepada dirinya, kepada Tuhan. Agama Allah. Fayuqalu al-islamu dinullah. Agama Islam itu agama Allah. Alladhi la yuqbalu min ahdin dinun siwah. Dialah agama yang tidak Allah terima agama selainnya. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah tidak terima daripadanya. Ya. Karena itulah dalam doa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Allahumma ansur dinaka. Ya Allah, bantulah agamamu. Agamamu, Allah disebutkan agama kepada Allah. Alladhi anzalatahu minas sama, agama yang kau turunkan dari langit. Ya. Jadi kata-kata agama kadang-kadang disebutkan kepada manusia, agama kalian. Ya, din dalam bahasa Arab dari kata-kata yadana ya dinu, dinan wa dainan. Ketundukan, ketaatan. Ya, agama kalian maknanya ketaatan kalian kepada Tuhan kalian, dinukum. Ya, dinullah, agama Allah, dialah merupakan ya ketaatan yang Allah telah bebankan kepada hamba agar mentaati Allah dalam berupa perintah-perintahnya. Agar dikerjakan, larangan-larangannya agar dihindarkan, berita-beritanya agar dibenarkan. Inilah agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menyebutkan dari tinjauan bahasa kata-kata al-kamal ilatnya, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian. Ya, agama kalian. Tapi tentang nikmat Allah katakan wa atmamtu, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Ada dua bahasa. Satu kamal, satu tamam. Dalam bahasa Arab maknanya begitu mirip-mirip. Allah dalam ayat ini mengatakan akmaltu, aku sempurnakan dengan kata-kata kamal. Tentang agama, tentang nikmat, wa an kata Allah Subhanahu wa taala, wa atmamtu, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dari tinjauan bahasa antara al-kamal dengan at-tamam begitu miripnya. Ya. Beliau menjelaskan dari tinjauan bahasa bahwasanya kata-kata al-kamal itu identik tentang sesuatu kesempurnaan yang bersifat ma'ani, bersifat yang abstrak. Ya. Kenikmatan yang sifatnya abstrak itulah namanya ya al-kamal. Adapun at-tamam itu adalah kenikmatan yang sifatnya bisa dirasakan oleh manusia, dilihat, didengar, indrawi, berupa harta, jabatan, pangkat. Itu ya dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata-kata tamam. Ya. Kemudian ya. Adapun kata-kata agama wa ammadin al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata beliau pada halaman kelima, falamma kanu humul qa'imina bihi, tatkala mereka yang mengerjakan aktivitas agama ini, al-fa'ilina lahu, mereka lah yang berbuat, bitawfiqi rabbihim, tentunya mereka dapat berbuat ketaatan dalam agama dengan sebab taufik Tuhan mereka, nasabahu ilaihim. Allah nisbatkanlah agama kepada kita, agama kalian. Karena agama adalah ketundukan. Kita yang mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, maka dikatakan agama kalian dalam bentuk ini, dalam tinjauan ini. Karena kita yang melakukan ketaatan tersebut, maka disebutkanlah agama ini kepada kita, agama kalian. Padahal dia agama Allah sebenarnya. Agama kalian berupa ketundukan kalian. Karena itu Allah katakan, faqala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan atas kalian agama kalian. Karena agama adalah merupakan ketaatan, ketundukan. Wa kana al-kamalu fi janibid din. Oleh karena itulah kesempurnaan kata-kata kamal dari ya sisi agama, wat tamam fi janibin nikmah. Adapun nikmat Allah sebutkan dengan kata-kata tamam, atmamtu. Dua bahasa. Wal lafdhani wa in taqarabata wa tawaradata fa bainahuma farqun latif. Antara kata-kata kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat yang satu dengan bahasa al-kamal, yang satu dengan bahasa tamam, antaranya begitu mirip maknanya tapi ada perbedaannya. Yadhharu 'inda ta'ammul, ketika diperhatikan, fa innal kamala akhassu bis sifati wal ma'ani. Kata-kata kamal yang dikatakan tentang agama, kusempurnakan untuk kalian akmaltu lakum, kata-kata kamal berkaitan dengan nikmat yang sangat spesial yang berbentuk sifat maupun makna yang abstrak. Wayutlaqu 'alal a'yani wadh-dhawati, dan boleh juga dinisbatkan untuk perkara-perkara yang sifatnya konkret. Ya, adh-dhawat, benda-benda, bisa. Harta itu nikmat, handphone itu nikmat. Walakin bi'tibari sifatiha wa khawsiha, tapi ditinjau dari sisi kekhususan daripada nikmat-nikmat tersebut. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, kama qala Nabi SAW, kamula minar rijali kathir. Beliau mengambil dalil kata-kata al-kamal itu untuk sesuatu yang sifatnya abstrak. Kamula minar rijali kathir, banyak para laki-laki yang sempurna. Ya. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam, dan tidaklah sempurna dari golongan unta kecuali Maryam, dan seterusnya, hadis seterusnya. Ya, Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim. Tak ada perempuan yang sempurna kecuali Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, wa Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam nas ini Rasulullah mengatakan kamulah, kata-kata kamal menunjukkan sesuatu yang sifatnya ma'ani, abstrak. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, pada halaman 6, berkata Umar bin Abdul Aziz, inna lil imani hududan, sesungguhnya iman memiliki batasan-batasan yang harus dipelihara. Menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala itu, batasan Allah haramkan tak kita langgar, itu bagian daripada iman. Inna lil imani hududan, sesungguhnya iman memiliki batasan-batasan yang jangan dilanggar. Ketaatan kita dalam batasan inilah disebut iman. Ada larangan-larangan, larangan riba, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berkhulwat, namanya hududan, dan itu tatkala kita hindari, dialah iman. Wa fara'idah, dan iman itu juga dalamnya ada kewajiban-kewajiban, mengerjakan salat, mengerjakan zakat, berhaji, berpuasa Ramadan. Wa sunanan, ada juga dalam agama ini perkara-perkara yang disunnahkan. Wa syara'i, ada juga syariat dalamnya, halal, haram. Fa manistakmalaha, barang siapa yang menyempurnakan ini semua, menyempurnakan hudud Allah, tak dia langgar, menyempurnakan fara'id, perintah-perintah Allah, dia kerjakan seluruhnya. Ya. Barang siapa yang menyempurnakan agama ini berupa syariatnya, kewajibannya, hududnya, sunnah-sunnahnya, faqad istakmala iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Di sini dengan kata-kata kamal. Dan dia menunjukkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Wa amma tamam, adapun kata-kata tamam dalam bahasa Arab, atmamtu, aku sempurnakan. Ya. Beliau membedakan antara tamam dan kamal. Dari tinjauan bahasa. Ya, mungkin antum yang tidak begitu dalam dalam bahasa Arab, ya agak sedikit rumit, karena ini sudah ke dalam bahasa, menggali bahasa. Apa beda antara kamal dengan tamam? Ya, ya. Wa amma tamam, adapun yang namanya tamam bermakna kesempurnaan yang saya tadi nyatakan, yang bersifat ya, bersifat yakni konkret. Fayakunu fil a'yani wal ma'ani, yang biasanya dia lebih banyak digunakan dalam sesuatu sifat perkara-perkara yang sifatnya konkret, ya, fil a'yan wal ma'ani, kadang-kadang juga bisa dalam sesuatu sifatnya abstrak. Wa ni'matullahi a'yanun wa awsafun wa ma'ani, maka nikmat Allah itu dalamnya ada hal-hal yang bersifat kebendaan, a'yan wa awsaf, ada yang bersifat perkara yang sifatnya abstrak, wa ma'anin, ada yang bersifat makna. Wa amma dinuhu, adapun agama Allah, apa itu agama Allah? Fahuwa syar'uhul mutadammin li amrihi wa nahyihi wa mahabbihi. Agama Allah. Tadi katakan agama bisa disebutkan kepada manusia, agama kalian. Kadang-kadang agama disebutkan kepada Allah, agama Allah. Apa sih bedanya? Kenapa dikatakan agama kalian? Karena kita yang melakukan segala macam perintah agama, salat, zakat, puasa, menghindari zina. Karena itu dibilang agama kita. Adapun agama Allah disebut dengan kata-kata agama Allah, maksudnya adalah karena dia adalah merupakan syar'uhu, syariat Allah, al-mutadhamminu, yang dalamnya tercakup li amri wa nahi, ada perintahnya, ada larangannya, wa mahabbihi, ada yang dia cintainya. Fakanat nisbatul kamali ladin, karena itulah kata-kata kesempurnaan al-kamal ini dinisbatkan kepada agama. Wattamam ila ni'mah, kata-kata at-tamam dinisbatkan kepada nikmat. Ya ahsan, ini yang lebih baik dalam bahasa Arab. Ya, kama kanat idhafatud din ilaihi wa ni'ma ilaihi ahsan, sebagaimana dinisbatkannya agama kepada manusia, ya, kemudian nikmat dinisbatkan kepada Allah lebih baik. Nikmatku, agama kalian, kusempurnakan agama kalian, kusempurnakan nikmatku. Ya. Wal maqsudu, beliau mengatakan maksud daripada pembahasan ini bukan itu sebenarnya. Intinya anna hadhihi hiya ni'matul mutlaqah. Inilah yang dimaksudkan dengan nikmat mutlaqah. Mulailah beliau menjelaskan nikmat yang tadi kita sebutkan ada dua, al-mutlaqah dengan al-muqayyadah. Jadi inilah namanya nikmat al-mutlaqah. Wa hiya allati ikhtassat bil mu'minin, yang nikmat ini hanya dispesialkan untuk orang-orang beriman, nikmat kesempurnaan agama itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Wa idza qila laisa lillahi 'alal kafiri ni'mah bihadzal i'tibar fa huwa sahih. Kalaulah dikatakan Allah tidak memberikan nikmat kepada orang kafir dari tinjauan agama ini, benar, maka mereka tidak dapat nikmat. Dari tinjauan agama, nikmat mutlaqah, orang kafir itu tak dapat nikmat. Yang tidak memeluk Islam, mereka tidak dapat nikmat yang hakiki. Jadi Allah berikan kepada mereka nikmat yang abadi, nikmat mutlaqah. Wa ni'matu tsaniyah, adapun nikmat yang kedua, ini pembahasan yang kedua. Tadi disebut ada dua nikmat, nikmat mutlaqah, nikmat muqayyadah. Nikmat yang namanya adalah an-ni'matu tsaniyah, an-ni'matul muqayyadah, nikmat yang relatif. Terikat dengan ketentuan waktu, umur, masa. Wa hiya, ya, kenikmatan siha, seperti kenikmatan sehat. Ini nikmat sifatnya muqayyadah, relatif. Hari ini sehat, besok sakit. Ya. Kemudian wal ghina, kenikmatan berupa kekayaan. Itu nikmat relatif. Hari ini kau kaya, besok kau miskin, melarat, jatuh, tumpur, gulung tikar. Ini nikmat sifatnya muqayyadah, yang tak abadi dia. Ya. Wa'afiyatil jasad, diberikan Allah keselamatan pada jasadnya. Tidak ada yang kurang pada jasadnya, sempurna. Anggota tubuhnya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, tangannya sempurna. Afiyatul jasad, selamat daripada penyakit, dari mara bahaya. Ya, dalam jasadnya. Ini nikmat, nikmat yang relatif. Ya. Kemudian wabastul jah, nikmat berupa kedudukan yang tinggi. Ya, ini nikmat yang sifatnya relatif. Hari ini kau diangkat menjadi pejabat, ya, besok kau dikerangking karena korupsi, menjadi penjahat, berubah-ubah. Wa kathratul walad, di antara nikmat adalah banyaknya anak. Banyak anak itu nikmat. Orang sekarang takut punya banyak anak, padahal dia merupakan nikmat yang tak dapat dihitung dengan nikmat-nikmat dunia, harta benda lainnya. Orang-orang kaya yang luar biasa kayaannya tapi tak punya anak, jika disuruh dipilih kau mau punya anak, hartamu semua lepas, atau engkau dalam keadaan tapi tak punya anak, akan dia pilih anak. Nikmat yang besar Allah berikan kepada mereka. Ini nikmat juga, tapi sifatnya muqayyad, relatif. Kadang-kadang anak membuat seseorang celaka. Wazawjah, nikmat istri itu nikmat juga, muqayyad, relatif. Hari ini menjadi istri, besok jadi istri orang lain. Kemudian wazawjatul hasanah, istri yang cantik, wa amsal hadza, dan contoh-contoh lainnya. Ini contoh nikmat yang sifatnya relatif. Fahadhihi an-ni'matu mushtarakatun bainal barri wal fajiri wal mu'mini wal kafir. Nikmat ini, nikmat yang kedua, adalah nikmat yang berserikat padanya antara orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat, antara orang beriman, orang kafir, semua dapat. Tak Allah beda-bedakan nikmat muqayyadah ini. Orang kafir diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat istri yang cantik, diberikan nikmat. Orang mukmin, tak Allah beda-bedakan, berserikat dalam nikmat ini, mukmin dan kafir. Berserikat dalam nikmat kekayaan, kekuasaan antara Fir'aun dan Yusuf, contohnya antara Fir'aun dan Daud, sama-sama pernah menjadi raja, sama-sama memiliki istana, tak ada beda, sama-sama sebagai raja. Ini namanya nikmat apa tadi? Muqayyadah. Wa idza qila lillahi 'ala al-kafiri ni'mah bi hadzal i'tibari fa huwa haqqun. Jika dikatakan Allah juga memberikan nikmatnya kepada orang kafir, benar. Dari tinjauan nikmat ini, orang kafir diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat muqayyadah. Orang kafir bahkan ada lebih sehat daripada orang Islam, lebih kaya daripada orang beriman, lebih tinggi pangkatnya dibandingkan orang beriman. Tak ada masalah. Ya, ini nikmat sifatnya relatif, muqayyadah. Fala yasihhu itlaqus salbi wal ijab ila ala wajhin wahidin. Maka tak boleh kita nafikan atau kita tetapkan secara mutlak. Ya. Orang kafir tak dapat nikmat kah? Ya, tak dapat nikmat mutlaqah, bukan secara umum. Ya. Jadi harus dirinci. Jangan kita katakan orang kafir tak dapat nikmat dalam hal apa. Dalam nikmat yang sifatnya relatif, mereka Allah berikan, tak dibeda-bedakan. Ya. Wa huwa anna an-ni'mal muqayyadata lamma kanat istidrajan lil kafiri. Dan pahamilah bahwasanya nikmat yang sifatnya muqayyadah tadi, yang diberikan kepada orang kafir, adalah merupakan bentuk istidrajan. Ya. Allah beri tangguh dia, diberikan kekayaan, harta, sebagaimana Qarun diberikan kekayaan yang luar biasa, diberi tunda. Sehingga semakin kafir, semakin bangga, semakin sombong. Ini namanya istidraj. Demikian juga Fir'aun. Ya, semakin sombong, semakin dahsyat kekufurannya, sehingga mengatakan dialah Tuhan tertinggi. Sementara Allah beri dia terus kekayaan, kekuasaan. Ini semua hanyalah merupakan apa? Istidraj. Wa ma'aluha ilal azab. Tapi ujungnya, kembalinya mereka kala akhirnya adalah penderitaan berupa azab. Wasyaqa, kebinasaan. Faka'annaha lam takun ni'mah. Seolah-olah itu semua tak ada apa-apanya, tak dianggap nikmat karena tak abadi. Sebentar kemudian azab ujungnya. Apa gunanya? Ya, la khaira fi ladzatin taqibuna daman. Tak ada guna kelezatan saat, setelah itu penyesalan. Ya, dan billah. Ya, kelezatan selingkuh saat, setelah itu penyesalan, hancur rumah tangganya, pekerjaannya pun hancur dan seterusnya, tak ada maknanya. Tak ada gunanya kekayaan, jabatan, kekuasaan saat, setelah itu azab, tak ada guna. Wa inna ma kanat baliyah, maka semua nikmat itu adalah merupakan musibah baginya. Menambah semakin tingginya tempat jatuhnya. Orang kafir bertingkat-tingkat azabnya, semakin dahsyat kufurannya, ya semakin parah tingkat nerakanya, iyadzan billah. Kama samaha Allah taala fi kitabih kadzalik, demikian Allah sebutkan dalam kitabnya. Faqala jalla wa ala, Allah menyebutkan, fa ammal insan, adapun manusia secara umum, Idza mabtalahu rabbuhu, jika diuji Tuhannya, fa akramahu, Allah berikan kepadanya kenikmatan, kemuliaan berupa harta, kekuasaan, jabatan, anak, istri, pengikut dan seterusnya. Wa na'amahu, diberikan juga untuk mereka nikmat, dimuliakan dan diberikan nikmat. Fa yaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika diuji oleh Tuhannya dengan kesempitan, kefakiran, ya, faqadara ala rizqah, disempitkan rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Kata Allah, kala, bukan demikian. Maka kemuliaan, kehinaan, bukan dengan demikian, bukan dengan nikmat yang ratib itu diberikan kekayaan, adalah merupakan nikmat, dicabut kekayaan, alhamdulillah, azab, bukan di sana. Ya. Orang kafir menganggap dapat kekayaan, dapat nikmat berupa rezeki yang banyak, berarti dia dimuliakan. Andai kata berkurang hartanya, hilang kekuasaannya, berarti dia dihinakan. Kala, bukan itu standarnya, kata Allah SWT. Itu Allah berikan kepada orang beriman, Allah berikan kepada orang kafir. Orang beriman ada yang sehat, kemudian sakit, ada yang kaya, kemudian miskin. Tidak ada beda. Bukan itu dia. Kala, tidak itu. Bukan itu nikmat. Ya. Ai laisa kullu man akramtu fid dunya wa na'amtu fiha qad an'amtu alaihi, bukan setiap orang aku berikan baginya kemuliaan di dunia, ku berikan nikmat, kemuliaan berupa jabatan, kekuasaan, pangkat, nikmat berupa harta dan seterusnya, ya, bukan semua orang ku berikan kepada nikmat, ya, dan kemuliaan aku telah memberikan kepadanya yang sebenar-benar nikmat. Tidak, karena sebenar-benar nikmat ada pada dalam Islam dan iman dan sunnah, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Wa innama dzalika ibtilaun minni lahu, semuanya itu adalah ujian dariku untuknya. Wa ikhtibar, ya, Allah uji dia dengan kekayaan, dengan anak-anak, dengan istrinya, dengan jabatannya, dengan hartanya. Wala kullu man qadartu alaihi rizqahu faj'altuhu biqadri hajatihi min ghairi fadlatin akunu qad ahantuhu, bukan pula sebaliknya. Orang yang aku sempitkan rezekinya, ya, hanya mampu dia menunaikan hajat-hajatnya, tak lebih, tak kurang. Ya, tak punya dia kelebihan harta. Bukanlah makna aku telah hinakan dia. Bal abtali abdi bin ni'ami kama abtalihi bil masaib. Semua hamba-hamba aku kuji. Ada yang kuji dengan nikmat, ada yang kuji dengan musibah. Tak ada beda. Jadi dalam nikmat muqayyadah, berserikat padanya kafir dan mukmin. Yang mana semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa in qila, pada paragraf kedua halaman 8, fa in qila, jika ditanya, fa kayfa yaltaimu hadzal ma'na wa yattafiqu ma'a qawlihi fa akramahu wa na'amah? Bagaimana kita, ya, menyesuaikan makna ini dengan apa yang Allah sebutkan? Fa akramahu, Allah berikan baginya kemuliaan, wa na'amah, Allah berikan baginya nikmat. فأثبت له الإكرام ثم أنكر عليه قول ربي أكرما. Ya. وقال كلا أي ليس ذلك إكراما مني وإنما هو ابتلاء فكأنه أثبت الإكرام ونفاه. Ya. Jikalah muncul pertanyaan, bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan antara firman Allah berbunyi فأكرمه ونعمه, adapun manusia terkala Allah berikan baginya kenikmatan, Allah muliakan dia, akramah wa na'am, Allah berikan kepada nikmat. Di sini Allah menetapkan bahwa dia memberikan baginya kemuliaan dan kenikmatan. Thumma angkar alaihi qawlahu rabbi akraman. Kemudian Allah mengingkari manusia yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Padahal dia menetapkan baginya kemuliaan. Kemudian dia ingkari, kalla, tidak. Ya. Itu hanya ujian. Bagaimana makna ayat ini sebenarnya? Ya, fakanna athbathal ikram wa nafah. Allah seolah-olah menetapkan baginya kemuliaan. Allah muliakan dia, kemudian Allah katakan tidak. Mana ini? Maknanya apa? Ketika Allah mengatakan ku berikan baginya nikmatku, ku muliakan dia, kemudian Allah tolak sendiri, Allah katakan sekali-kali tidak. Qila, maka dijawablah al-ikramul muthbatu ghairul ikramil manfi. Ya, kemuliaan Allah tetapkan tak sama dengan kemuliaan Allah nafikan. Wa huma min jinsin ni'matil mutlaqah wal muqayyadah. Yang mana keduanya adalah merupakan dari jenis nikmat, baik nikmat yang sifatnya mutlaqah, baik sifatnya yang muqayyadah. Jadi dikatakan Allah sekali-kali tidak, Ya. Karena semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menghadapi ujian, Allah berikan bagi nikmat yang kekal, namanya nikmat al-muqayyadah. Yang tak mampu, maka hanya Allah berikan baginya nikmat yang sifatnya ya, relatif semata. Falaysa hadzal ikram al-muqayyadu bimujibi li sahibihi an yakuna min ahli ikramil mutlaq. Maka bukanlah makna Allah muliakan dia, bukan makna adalah kemuliaan utuh sempurna, tidak, kemuliaan sesaat relatif. Dialah nikmat yang sifatnya muqayyadah. Kemuliaan menjadi raja Fir'aun relatif, Namrud relatif. Wa kadzalika aidan idza qila inna Allaha an'ama al-kafiri ni'matan mutlaqah. Demikianlah juga dikatakan Allah telah memberikan kepada orang kafir nikmat secara mutlak. Walakinna radda ni'matallahi badalaha, tetapi orang kafir itu yang merubah nikmat Allah, yang menggantinya. Allah berikan kepada orang kafir nikmat secara utuh berupa fitrah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terlahir mereka dalam keadaan fitrah lurus, akhirnya mereka merubah nikmat tersebut dengan kekufuran. Fahuwa bimanzilati man u'tiya malan ya'ishu bihi. Perumpamaan orang kafir, Allah telah berikan kepada nikmat hidayah, diberikan kepada mereka rasul, diberikan kepada mereka kitab. Ini nikmat mutlaqah. Ya, nikmat ini mereka ambil sebentar, mereka campakkan. Bagikan perumpamaan orang yang diberikan harta, kemudian faramahu fil bahri. Harta itu dibuangnya semua ke laut. Akhirnya dia tak bisa hidup tanpa harta. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan tentang orang kafir, alam taru ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kalian melihat orang-orang Allah yang Allah berikan kepada mereka nikmat, mereka gantikan dengan kekufuran. Wa qala ta'ala bafinun wa amma thamudu, adapun Thamud, fahadainahum, kami beri mereka hidayah. Thamud, Allah beri hidayah berupa nabi yang dikirim, kitab yang diturunkan. Fastahabbul ama, namun mereka lebih mendahulukan kebutaan terhadap agama Allah. Tak mau mereka terima, mereka tutup mata mereka dari petunjuk hidayah. Fastahabbul ama alal huda, mereka lebih memilih kesesatan, kekafiran, kebutaan daripada petunjuk. Fahidayatuhu iyyahum ni'matun minhu alaihim. Hidayah Allah berikan adalah nikmat untuk mereka berupa dikirimnya nabi, diturunkannya kitab. Tapi fabaddalu ni'matahu, Allah mereka gantikan nikmat Allah ini, wa atharu 'alaiha ad-dhalal, mereka lebih mengutamakan kesesatan. Fa hadza faslun niza'i fi mas'alah, inilah dia jawaban rinci dalam permasalahan, hal lillahi 'alal kafiri ni'matun am la, apakah Allah memberikan nikmatnya kepada orang kafir atau tidak? Inilah jawaban rincinya. Jawabannya nikmat mutlaqah, ya, afwan, nikmat mutlaqah tidak. Yang abadi tidak, nikmat muqayyadah ya. Dan itu bukan nikmat sebenarnya, karena dia istidraj. Ujungnya adalah azab penderitaan, maka bukan nikmat yang hakiki. Wa aktsaru ikhtilafin nas min jihatain, kata beliau, kebanyakan orang itu berselisih karena dua hal. Ini perkataan yang sangat baik sekali. Ya, jawaban atas banyak problematika perselisihan, perpecahan antara manusia. Ya, baik dari kalangan salafiyin sama mereka ataupun antara mereka dan ahlul bid'ah. Apa itu sebab perselisihan? Ishtiraqul alfaz wa ijmaluha, ada lafaz-lafaz yang memiliki banyak konotasi. Ada lafaz-lafaz yang sifatnya general, sebagian membawa pengertian yang mereka pahami, sebagian membawa pengertian lain karena luasnya maknanya. Timbullah perselisihan. Ini yang pertama. Kenapa sebab perselisihan kebanyakan manusia? Karena ishtiraqul alfaz. Adanya ya konotasi yang banyak dalam satu redaksi. Wa ijmaluha, ada yang sifatnya general. Ya, contohnya orang-orang Khawarij mudah mengkafirkan secara umum. Ya, mengkafirkan orang-orang tak sesuai dengan mereka dengan pemahaman yang sempit. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun, yang tak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir. Ini bukan hukum Allah, berarti kafir, pemerintahnya kafir, ini dibuat manusia, masyarakatnya kafir. Inilah dia sebab kesesatan kebanyakan orang. Mengeneralisir permasalahan. Ya. Ada perkataan-perkataan yang memiliki banyak konotasi, yang mereka berikan konotasi yang menyalah dan menyimpang. Adapun yang kedua, wasaniyatu min jihatil itlaqi wat tafsil. Perkataan yang sifatnya mutlak, yang dia butuh rincian. Ya. Persinilah orang banyak berbeda pendapat. Sebagian memegang kemutlakan lafaz, sebagian tak benar, harus dirinci. Apakah orang kafir dapat nikmat? Ada mengatakan tidak. Salah. Ada mengatakan ya. Salah, tapi harus dirinci. Apakah orang kafir dapat nikmat? Nikmat relatif ya. Tapi sebenarnya bukan nikmat yang abadi, karena ujungnya adalah penderitaan, azab. Nikmat yang abadi tidak. Inilah jawaban rinci. Ya, dan Ibnu Qayyim adalah orang yang paling banyak merinci permasalahan. Pertanyaan, Ibnu Qayyim menyebutkan permasalahan. Mana kelebih utama? Orang kafir, orang kaya yang dia bersyukur, atau orang miskin yang dia bersabar, mana lebih utama? Mana lebih utama? Orang kaya yang dia bersyukur dengan orang miskin yang dia bersabar, mana lebih utama? Orang kaya bersyukur. Nah, ini ada dua jawaban. Ada yang mengatakan enggak, orang miskin yang bersabar. Antara Sulaiman dan Nabi Muhammad mana lebih utama? Jawab. Nabi Muhammad. Kekayaan duniawi mana lebih tahu, lebih kaya antara Sulaiman dan Nabi Muhammad? Nabi Sulaiman. Mana lebih utama? Jawab. Jadi mana lebih utama, orang miskin sabar atau orang kaya bersyukur? Ya, jawabannya adalah rinci. Yang lebih utama antara orang kaya yang bersabar, orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang sabar adalah yang lebih bertakwa di antara mereka berdua. Yang lebih utama, dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian siapa? Allah yang paling takwa. Boleh jadi orang kaya yang bersyukur lebih takwa daripada orang miskin yang sabar, lebih tinggi tingkatnya. Boleh jadi orang miskin yang bersabar dibandingkan dengan saudaranya yang kaya bersyukur lebih takwa, yang miskin lebih tinggi tingkatannya. Jawaban rinci. Mana lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Sebagian mengatakan Aisyah ilmunya segudang ini gini. Sebagian mengatakan Khadijah. Jawabannya rincian. Subhanallah. Ya. Yang paling utama di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masa hidupnya adalah Khadijah. Setelah Khadijah wafat, yang paling utama adalah Aisyah. Semuanya butuh rincian. Banyak orang tersesat dan menyesatkan orang gara-gara tak paham permasalahan rincian. Tak paham permasalahan rincian, akhirnya mentahdir secara sembarangan. Ditahdir sembarangan, semua orang disesatkan, ya. Yang menyesatnya sesat dan semacamnya. Maka butuh rincian dalam perkara-perkara yang itulah kebanyakan yang rajih. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Ya, insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan pada minggu akan datang, fasal berikutnya. Kalau andai kata ada bahasa-bahasa yang berat, ya, yang kadang-kadang antum sedikit memahaminya agak sulit, biarkan saja. Ya, karena itulah kekurangan kita dalam memahami bahasa Arab. Ya, yang penting hal-hal yang sangat urgen, ya, ringkasan-ringkasannya akan saya ulang-ulang, akan saya jelaskan kepada antum. Apakah wajib bagi kita mengikuti mazhab tertentu? Tak ada perintah mengikuti mazhab tertentu. Di dalam kubur kau tak akan ditanya mazhabmu apa, Syafi'i atau Maliki, tak ada. Yang ditanya man hadzal ladzi, man hadzal rajul ladzi bu'itsa ilaikum, siapa laki-laki yang pernah diutus sebagai rasul kepada kalian? Muhammad. Tak ditanya kau Syafi'i? Bukan Syafi'i. Tak ada. Maka tak ada kewajiban, bahkan ulama pendiri mazhab pun tak mewajibkan orang mengikuti mazhabnya. Para banyak ulama mazhab mengatakan jangan ikuti ya. La tattabi'u Syafi'i, la tattabi'u, janganlah kami ikuti ya Malik wal Auza'i, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Auza'i, jangan ikuti Hanafi, jangan ikuti fulan alan, ambillah dari mana mereka mengambil. Kata Imam Syafi'i, jika ada perkataanku menyelisih hadis, campakkan jauh-jauh, ambil hadis. Maka tak ada kewajiban mengikuti mazhab. Tapi tak bisa semua orang memahami agama itu dengan ijtihad. Sebagian orang harus dipandu dengan mazhab itu yang ada di negerinya. Tak masalah mengikuti mazhab. Ya, bermazhab Syafi'i. Enggak ada larangan, tak ada larangan. Jangan disalahkan, jangan diingkari. Yang kebermazhab ya? Iya, kenapa? Tak boleh. Dari sini aku memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengatakan tak boleh? Ulama-ulama juga mereka memiliki mazhab. Imam Dzahabi mazhabnya apa? Syafi'i. Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Ibnu Rajab mazhabnya Hambali. Ibnu Mufi Al-Hambali. Ya. Bermazhab boleh, tapi tak wajib. Yang tak mampu berijtihad boleh mengikuti mazhab. Tapi jika dalam mengikuti mazhab ada dalil yang sahih menyelisihi mazhab yang dianut, wajib bagi dia mengikuti dalil yang sahih. Yang tak boleh adalah fanatik mengatakan semua mazhabku itu yang benar, luar mazhabku salah, yang tak Syafi'i salah. Ini yang parah. Imam Syafi'i sendiri tak mengklaim kebenaran ada padanya semua. Ya, kemudian dalam mazhab bukanlah mereka selalu berbeda dalam banyak hal. Enggak. Bahkan kalau kita lihat lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Dalam gerakan salat lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Bagaimana dengan orang bermadhab Syafi'i, mengaku bermadhab Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari? Ya, yang mengingkari isi Allah SWT. Ya. Orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, ya ambillah juga akidahnya. Kenapa ambil fikihnya? Sementara akidah perkara dasar. Apa akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah? Akidah salaf ambil pula. Mengapa kau ambil akidah daripada ahlul kalam? Ustaz, apabila seseorang Allah kehendaki putranya memiliki banyak pengikut, putranya padanya Allah menghendaki padanya memiliki banyak pengikut, suaranya didengar banyak orang, apakah ini sebuah kenikmatan atau sekaligus ujian untuknya? Iya, ini kenikmatan yang sifatnya relatif. Hari ini dia tenar, besok dia hilang, tak abadi. Ya, ketenaran yang sifatnya relatif. Tapi yang sifatnya abadi berupa Islam, berupa sunnah, ilmu kekal selama-lamanya, tak pernah hilang. Ya, banyak ulama-ulama yang tak pernah hilang di mata manusia dan hati manusia. Imam Syafi'i enggak pernah hilang. Inilah namanya nikmat mutlaqah, abadi. Nikmat ilmu itu nikmat mutlaqah, karena itulah agama. Ya, nikmat hakiki itu nikmat ilmu. Adapun nikmat selain daripada ilmu, nikmat yang relatif. Orang yang dimuliakan gara-gara ilmu melekat dengan dirinya, kemuliaan sifatnya abadi. Selama-lamanya, walaupun dah mati, tetap dimuliakan orang. Orang dimuliakan gara-gara hartanya, sesungguhnya dimuliakan bukan dia, tapi karena hartanya. Hartanya hilang, dihinakan orang. Orang dimuliakan gara-gara pangkatnya, maka hakikatnya bukan dia dimuliakan, tapi pangkatnya bersamanya. Pangkatnya hilang, dia dihinakan. Sungguh sedih kemuliaan yang semu. Kalau andai kata kita disuruh pilih, pilihlah kenikmatan ilmu yang kekal abadi selama-lamanya dibandingkan kenikmatan harta, jabatan, kekuasaan yang memiliki batas waktu dan ruang pada tempat tertentu, masa tertentu. Engkau presiden ya di sini, andai kata kau di sana enggak presiden lagi. Kau di sini pejabat, iya, tapi apabila kau keluar dari tempatmu kau bukan pejabat lagi. Inilah semuanya nikmat yang sifatnya relatif, yang ujian Allah uji manusia dengannya. Maka orang yang tenar itu ujian baginya. Ya, apabila tenar dengan kesalahan, ujian. Tenar dengan bid'ah, tenar dengan khurafat, ya, menjadi ahlu syubhat yang tenar, ini adalah ujian baginya, sekaligus azab untuknya. Semakin banyak orang yang ikut dengan kesatannya, semakin dahsyat azab dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dapat nikmat saat dilukan manusia, disebut manusia dengan sebutan ulama, disebut manusia dengan sebutan kiai, semacamnya. Ulama kami banyak pengikutnya membela, Tapi ini nikmat sifatnya relatif, akan hilang, pasti hilang. Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, fa amazzabadu fa idza bujfa'an. Adapun buih akan hilang. Ulama yang tidak di atas sunnah akan hilang, walaupun hebat saya berhebatnya hilang ditelan zaman, pastikan. Yang kekal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu, itu yang kekal. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad.